Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din azza li azakumullah wa hafidhakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan memasuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 37 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Yang mana ayat tersebut Allah taala menjelaskan kepada kita orang-orang kufar mereka ingin keluar dari api neraka. Tapi tetap tidak bisa karena memang penduduk neraka. Jadi angan-angan tersebut bisa dikatakan hanya angan-angan yang sia-sia. Karena orang kufar tetap kekal di neraka. La yamutu fiha wala yahya. Dalam keadaan merasakan azab terus, tidak mati, tidak hidup. Yang dirasakan hanya siksaan. Wal'iyadzu billah. Yang dirasakan hanya apa? Siksaan. Naam. Kemudian juga menjelaskan kepada kita mengenai hukum hukum enam orang yang apa? Orang yang mencuri dipotong tangannya. Tangan di sini maksudnya bukan tangan secara keseluruhan, tapi na barakallahu fikum pergelangan tangan sampai pergelangan tangan bawah itu ya. Nah, barokah telapak tangan ini yang dipotong. Sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengenai hukuman tersebut. Kita baca saja barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah taala berkata, "Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma lahum bi kharijina minha wa lahum 'adzabun muqim." Mereka menginginkan untuk keluar dari api neraka, namun mereka tidak mampu keluar darinya dan tidak akan mungkin keluar darinya. Walahum adzabun muqim, dan mereka mendapatkan azab yang selama-lamanya kekal di dalamnya. Orang kufar. Qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir asabahumullah, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepada mereka. Yuridu haula'il kafirun al-khuruja minan nar lima yulaqunahu min ahwaliha. Mereka orang-orang kufar ingin keluar dari api neraka dikarenakan apa yang mereka jumpai di dalamnya berupa perkara-perkara yang ngeri. Perkara yang ngeri, mengerikan. Coba bayangkan, la yamutu fiha wala yahya. La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup, enggak mati. Azab yang dia rasakan terus di situ. Wallahu a'lam. Naam. Kemudian wala sabila lahum ila dzalik, enggak ada jalan sama sekali. Tidak ada solusi sama sekali untuk keluar dari api neraka tersebut. Walahum adzabun daim, dan bagi mereka azab yang terus-menerus. Azab yang pedih. Wallahu a'lam. Kemudian ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu 'azizun hakim. Artinya, seorang pencuri lelaki maupun wanita, maka potonglah tangan-tangan mereka berdua sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan dan sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nakal itu hukuman. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Qala al-mufassirun asabahumullah wassariku wassarikatu faqta'u ya ulatal amri. Penting ini. Seorang pencuri lelaki dan wanita, potonglah wahai pemimpin. Jadi sandarannya kepada pemerintah, pemimpin, ulatul amri, yang memegang urusan rakyat sipil. Jadi pemerintah pusat, pemimpin itulah yang seharusnya menerapkan hukum syariat ini. Paham ya? Jadi kita sebagai rakyat sipil tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Nah, kalau kita enggak mampu, serahkan kepada pihak yang berwajib. Kan gitu. Nah, aslinya kalau hukum syariat Al-Qur'an Sunnah, potong tangannya. Nah, kita lihat khitabnya ini. Nah, barakallahu fikum. Wassariku wassarikatu faqta'u ya ulatal amri. Pencuri lelaki dan wanita, maka potonglah wahai pemimpin, wahai pemerintah. Dipotong apanya? Aydiyahuma. Tangan-tangan mereka berdua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dari ujung ini, ujung jari ini sampai pergelangan ini. Ini yang dipotong. Paham ya? Bukan dipotong semuanya habis itu enggak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Bimuqtada syara' sesuai dengan apa yang diharuskan oleh syariat. Mujazatan lahuma ala akhdihima amwalan nas bighairi haqqin. Sebagai bentuk balasan untuk mereka berdua, dikarenakan perbuatan mereka mengambil harta manusia tanpa ada unsur kebenaran, tanpa ada alasan yang hak, mencuri. Paham ya? Nah, kalau orang ngambil harta orang, orang ngambil harta orang lain dengan cara izin, bukan mencuri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mencuri ini enggak izin gitu loh ya. Jadi namanya pencuri itu karena dia ngambil tanpa izin. Nah, kalau namanya mengambil izin, bukan mencuri lagi kan itu. Nah, kata al-mufassirun asabahumullah wa 'uqubatan yamna'u Allah biha ghairahuma an yasna' misla sam'ihima. Dan tadi itu perintah untuk memotong tangan sebagai bentuk hukuman yang Allah Ta'ala apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghalang-halangi dengan sebab itu tadi. Dengan sebab apa? Ditegakkan hukum tadi itu. Yang selain mereka berdua untuk berbuat seperti yang mereka berbuat. Jadi kalau tegakkan hukum syariat itu orang takut. Kalau sudah ada dipotong, ditegakkan apa hukuman tersebut di tengah halayak ramai, dikumpulkan semua kaum muslimin atau masyarakat setempat kemudian dipotong tangannya, orang melihat. Setelah melihat itu rasanya bagaimana? Kan ngeri, takut. Nah, dengan adanya hukuman itu orang akan takut dan tidak berani mencuri. Itulah kesempurnaan syariat sebenarnya. Kesempurnaan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Seperti kisos. Orang bunuh, kemudian apa? Dibalas dibunuh juga. Itu tujuannya agar orang itu takut. Enggak bermudah-mudahan membunuh. Ya enggak? Dirajam. Ketika apa? Lelaki atau wanita yang berzina dalam keadaan yang menikah. Tujuannya biar orang takut. Biar tidak berzina. Tapi manakala syariat Islam ini enggak ditegakkan. Tidak di praktekkan, tidak diamalkan, tentunya kita rasakan sendiri bagaimana negara penuh dengan kekacauan. Penuh dengan kekacauan. Namun, bisa dikatakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita ini rakyat sipil. Bukan pemimpin pusat, bukan pemerintah pusat. Yang bisa kita lakukan hanya mendoakan mereka. Karena bertemu langsung juga gak mungkin. Lewat menterinya berat juga, kita gak kenal juga. Nulis SMS belum tentu dibaca. Paham ya? Menulis surat belum tentu sampai juga. Doakan. Doakan pemimpin kita. Semoga dapat hidayah. Mungkin enggak Pak hidayah itu? Mungkin. Seberat apapun hidayah itu mungkin. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan. Allahumma aslih misalkan. Wulata amrina misalkan. Ya Allah perbaikilah pemegang urusan kita. Maksudnya pemimpin kita. Perbaiki urusan mereka. Nah, atau dengan doa hidayah, nasallaha an yahdiya mulata amrina misalkan. Mulata umurina misalkan. Ya Allah berikan hidayah kepada para pemimpin kami, pemimpin kita. Didoakan barakallahu fikum. Na'am. Jadi caranya seperti itu. Ketika pemimpin pemerintah meletakkan atau menetapkan hukum atau undang-undang baru yang terkadang kita enggak suka, merasa sempit dengan undang-undang tersebut, caranya, solusinya untuk menghilangkan agar tidak terfikir itu bukan dengan cara turun di jalan, paham ya? Tapi turun kemana? Turun ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, belajar situ, dengarkan kalau Allah Rasul selesai. Tapi kalau turun di pinggir jalan, di lapangan, di tengah jalan, kemudian demonstrasi, teriak sana, teriak sini, itu bukan solusi. Tapi apa? Polusi, kotoran. Paham ya? Ya kan? Naam, teriak sana, teriak sini, kalau enggak direspon, dibakar fasilitas umum. Ya enggak? Terkadang tiang-tiang listrik dipatahkan juga. Paham ya? Allah musta'an. Seperti itu, lampu dipadamkan, gedung dibakar. Seperti itu kekacauan semuanya. Nah, barakallahu fiikum, ahlus sunnah bukan berarti enggak ikut andil. Ahlus sunnah itu andil yang paling besar doa. Jangan sampai meremehkan doa. Doa itu silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mu'min itu ya. Doa itu sepelekan, masa ahlus sunnah berdoa aja enggak ikut-ikutan. Kita katakan doa itu jangan disepelekan. Doa itu senjata yang paling ampuh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, di samping doanya itu enggak dikabulkan seketika, doa itu ibadah bukan? Ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah, itulah ahlus sunnah. Nah, enggak terpancing, enggak terprovokasi dengan mereka seperti itu. Nah, biarkan mereka teriak-teriak pinggir jalan, kepanasan. Paham ya? Nah, karena apa? Karena sebagaimana ungkapan yang sangat bagus mengenai bagaimana pemimpin pemerintah kalau melihat keadaan kita. Keadaan kita yang tenang, tenteram, membaca Al-Qur'an, membaca As-Sunnah, belajar. Kalau mereka tahu keadaan kita ini, mereka iri. Kenapa iri? Mereka sibuk dengan kursi mereka, jabatan mereka. Mulai dari mungkin DPR-nya, MPR-nya, ini bagaimana ya? Bagaimana ya? Pusing kepala mereka, tapi kita tenang-tenang saja. Paham ya? Apa ungkapannya itu? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk 'ala ma nahnu fihi min ar-rahah was-surur la jaladuna 'alaina bisuyuf. Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluku 'ala ma nahnu fihi min ar-rahah was-surur la zaladuna 'alaina bisuyuf. Artinya apa? Kalau seandainya para pemimpin, para raja dan anak-anak para raja mengetahui keadaan kita yang tenang, tenteram. Antum ketika di majelis ilmu tenang enggak? Tenang kan? Kalau mereka tahu keadaan kita seperti ini, mereka akan mencambuk kita dengan pedang. Maksudnya itu kok kalian tuh santai-santai gitu loh. Kita aja panas-panas di luar sana karena kalian rebutan kursi gitu loh. Kursi banyak jual, ngapain rebutan kursi? Rebutan kedudukan, jabatan tadi itu. Kalau kita enggak perlu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jadi enggak apa? Nah, barakallahu fikum, enggak perlu kita ikut campur dalam hal tersebut. Nah, karena yang kita cari bukan kursi, bukan jabatan, bukan kedudukan, tapi yang kita cari adalah apa? Adalah keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Wallahu azizun fi mulkihi, hakimun fi amrihi wa nahyih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa terhadap kekuasaannya dan bijaksana terhadap perkaranya atau perintahnya dan larangannya. Bijaksana, enggak pernah apa? Mendzalimi hambanya. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang pun. Enggak pernah. Paham ya? Semuanya diletakkan pada tempatnya. Perkara, perintah, syariat enggak mampu semampunya, ya enggak? Seperti itu. Jadi enggak pernah mendzalimi hambanya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat nanti berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Alam ta'lam?" Atau berikut sebelumnya, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslah fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Kalau orang yang mencuri tadi tobat setelah itu, setelah dia mencuri dihukum, nah barakallahu fikum, setelah dia mencuri kemudian dihukum kok tobat dan memperbaiki dirinya, maka Allah Ta'ala menerima tobatnya. Kita pun juga harus menahan gitu loh ya. Kalau orang bertobat dari suatu dosa itu bagaimana keadaannya? At-ta'ib 'anil dzanbi kama la dzanbalah. At-ta'ib 'anil dzanbi kama la dzanbalahu. Itu ya. Artinya apa? Orang yang bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa lagi. Seperti orang yang tidak pernah atau seperti orang yang tidak punya dosa lagi. At-ta'ib 'anil dzanbi kama la dzanbalahu. Paham belum? Nah, orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang dia tidak berdosa. Karena sudah bertobat itu loh. Allah Ta'ala sudah mengampuni, masa kita masih apa? Tidak mengampuni, tidak maafkan itu. Ini bagus sekali ayatnya. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslah fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Dan barang siapa yang tobat setelah apa? Dia berbuat kedzaliman, mencuri atau yang semisalnya, kemudian wa aslah, ini penting. Wa aslah ini apa maksudnya? Memperbaiki. termasuk bentuk jujurnya taubatnya memperbaiki. Karena taubat itu bukan dikenal dengan taubat sambel. Paham ya? Kalau taubat sambel itu istilahnya apa? Taubat dia karena kepedasan. Kalau sudah enggak pedas pengen makan sambel lagi. Paham ya? Jadi taubatnya taubat yang serius. Pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga apa barakallahu fikum, ketiga meninggalkan, keempat berazam kuat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Itu syarat taubat. Kemudian juga kalau pernah merusak memperbaiki ini. Aslah. Nah, karena dia pernah mengambil mencuri, kalau taubat jadi dibalikkan itu loh. Paham ya? Kalau memungkinkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Naam, aslah ini penting dalam artian karena dia pernah merusak, mengambil harta orang lain kan merusak. Sehingga ketika taubat dia wa aslah memperbaiki. Fa innallaha yatubu 'alaihi, maka Allah Ta'ala kan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita lihat tafsirannya, qala al-fasiruna tabahumullah faman taba min ba'di saraqatihi, barang siapa yang bertobat setelah mencurinya dia, wa aslaha dan memperbaiki bi kulli a'malih, dan dia memperbaiki pada seluruh amalan-amalannya, fa innallaha yaqbalu taubatah, maka Allah Subhanahu wa taala menerima apa? Menerima taubatnya, menerima taubatnya. Inna Allaha ghafurun li'ibadihi rahimun bihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya dan penyayang terhadap mereka. Bayangkan. Jadi sudah kita lewat pembahasannya kan, orang itu jangan putus asa karena dosa yang dia miliki. Kalau dia ada niatan tobat, niatan untuk bertaubat, diampuni walaupun dosanya bagaimana kemarin. Walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Sebesar apa? Gunung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tetap diampuni kalau tobatnya itu tulus, ikhlas, menyesal, meninggalkan, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tobatnya sebelum apa? Nyawa sampai di kerongkongan, sebelum ghar-gharah. Paham ya? Dan sebelum matahari terbit dari arah barat, itu termasuk syarat yang nah, penting di dalam bertaubat. Kita lihat lagi, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, ini ayat yang ke-40 kita baca. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidakkah kau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya min Allah lah kekuasaan langit dan bumi, yang Allah Ta'ala mengadab siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki dan mengampuni siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala zat yang Maha mampu terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Tentunya segala sesuatu yang bagaimana? Yang mumkinat. Sesuatu yang mungkin terwujudkan. Adapun sesuatu yang mustahilat, enggak mungkin terwujudkan, itu enggak akan diwujudkan. Paham ya? Ini untuk bantah orang-orang ahlu kalam. Mereka mengatakan, apakah mungkin Allah telah menciptakan yang semisalnya? Katanya mampu terhadap segala sesuatu. Berarti Allah mampu menciptakan Allah yang lain itu loh. Itu pertanyaan batil. Gak usah dijawab. Nah terus bagaimana ayat tadi itu? Para ulama telah menjelaskan, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala zat yang mampu terhadap segala sesuatu yang mungkinah, yang mungkin terwujudkan. Ada pun sesuatu yang mustahilat, yang gak mungkin, mustahil terwujudkan, itu gak dibahas. Berarti untuk menciptakan Allah Ta'ala yang semisalnya itu perkara yang mustahil. Enggak usah dibahas itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Karena al-falasifah al-kalam itu terkadang memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang justru apa? Nah, membuat orang itu bimbang. Kalau Allah Ta'ala itu zat yang Maha pertama, dulu sebelum Allah Ta'ala apa ya? Wah, dibahas itu. Kalau bumi itu tujuh lapis, sekarang kita ini berada di lapisan yang keberapa? Lapisan pertama. Kalau kita berada di lapisan pertama, terus kira-kira di bawah kita ini bumi yang lapisan kedua itu kayak apa? Penduduknya bagaimana? Siapa ada di sana? Ada enggak mobil seperti di atas ini? Dibahas semuanya itu. Itu ahli kalam. Ingatnya ada ahli kalam itu kalau sudah bahas seperti itu, para ulama telah mengungkapkan sebagai apa? Tawilu dail qalilun nail. Tawilu ad-dail qalilun an-nail. Apa artinya? Panjang ekornya hasilnya sedikit. yaitu enggak ada yang tahu gitu loh. Memutar-muter, ya jangan-jangan di bawah kita ini ada makhluk yang seperti kita juga. Coba kita gali bertahun-tahun enggak ketemu-ketemu gitu loh. Allah musta'an. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kita yakini saja 7 lapis bumi. Perkara di bawah kita ini buminya bagaimana, bentuknya kayak apa, bentuknya kayak apa, itu bukan urusan kita itu loh. Paham ya? Nah, penting sekali itu, jangan sampai kita termakan syubhat mereka, akhirnya apa? Pusing mikirin itu, akhirnya stres, ngurung diri di dalam kamar 40 hari, keluar ngaku Imam Mahdi. Allah musta'an. Seperti itu keadaan orang-orang yang bimbang di dalam beragama, wa'iyadubillah. Ahlu kalam, hati-hati. Nah, barakallahu fikum la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan, ilmu yang tidak menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan hausnya orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Itu ilmu kalam. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan tafsirannya di situ. Simak baik-baik barakallahu fikum. Alam ta'lam ayyuhar rasul? Tidakkah engkau mengetahui wahai Rasul? Annallaha khaliqul kaun. Annallaha khaliqul kauni wa mudabbiruhu wa malikuh. Bahwasanya Allah Taala adalah yang menciptakan al-kaun, apa kaun? Alam semesta ini. Wa mudabbiruhu, dan yang mengaturnya. Wa malikuh, dan yang menguasainya, memilikinya. Wa annahu ta'ala fa'alu man yurid. Dan Allah Taala adalah zat yang mengerjakan, melakukan apa yang Allah Taala inginkan. Paham ya? Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua perkara yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan semua perkara yang Allah tidak kehendaki tidak akan apa? Terjadi. Masyi'ta kana wa illam asya' wa masyi'tu illam tasya' lam yakun. Apa artinya? Semua yang kau kehendaki ya Rabb pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki, dan semua perkara yang aku kehendaki kalau engkau tidak menghendaki tidak akan terjadi. Faham maksudnya ya? Ini berkaitan masalah masyi'ah, jadi semuanya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berdoa agar apa? Hati kita kokoh. Karena hati manusia itu lemah, mudah berbolak-balik. Siapa yang bolak-balikkan hati? Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk doanya yang sering antum dengar dan sudah antum hafal, dan Rasulullah ajarkan apa? Ya muqalliba al-qulub, sabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Mohon salam ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla. Kita lihat lagi. Yu'adzib man yasha, ya Allah Taala mengadab siapa pun Allah Taala kehendaki. Wa yaghfir liman yasha, dan mengampuni siapa pun Allah Taala kehendaki. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Taala zat yang Maha mampu terhadap segala sesuatu. Allah Taala mampu memusnahkan semua alam semesta, diganti yang baru, mampu. Paham ya? Memberikan hidayah semua manusia, semuanya menjadi mukmin, beriman, Islam semuanya, mampu enggak? Mampu. Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la'atayna kull nafsin hudaha." Walau syi'na la'atayna kull nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya apa? Kalau seandainya kami mau, niscaya semuanya ini akan kasih hidayah semuanya. Semua manusia dikasih hidayah kalau Allah Ta'ala mau. Tapi apa? Sudah menjadi ketetapan ucapanku bahwasanya kami akan penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Jadi enggak semua dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah penduduk surga, ada yang tidak dapat hidayah penduduk neraka, itu maksudnya. Faham maksudnya? Ada hikmah di balik itu semuanya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Ikhwani fi din, azza wa jalla, wa hafizakumullah jami'an. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Qala Allah Ta'ala, yang terakhir, Allah Ta'ala berkata di situ ayat yang ke-41, perhatikan baik-baik. Ya ayyuhar rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wa minal ladzina hadu sam'una lil kadhibi sam'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifuna al kalima min ba'di mawadhi'ihi yaqulun in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tahu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Artinya, wahai Rasul, jangan kamu sedih dengan perbuatan orang-orang yang mereka berlomba-lomba di dalam kekufuran. Orang-orang kufar berlomba-lomba di dalam kekufuran. Nah, terhadap apa yang mereka ucapkan, kami beriman. Hanya dengan mulut-mulut mereka saja, tapi hati mereka tidak beriman. Orang-orang munafikun. Mulutnya ngomong beriman, tapi hatinya enggak beriman. Paham ya? Mulutnya mengatakan kami beriman, tapi hatinya enggak beriman. Kami ahlu sunnah, tapi hatinya benci dan ahlu sunnah. Hati-hati. Termasuk benih-benih apa? Kemunafikan. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Wa minal ladzina hadu, dan juga dari kalangan orang-orang yang na'am barakallahu fikum, na'am mereka mengingkari kenabianmu, dari kalangan orang-orang Yahud. Nah, orang Yahud juga mengatakan seperti itu. Sama'una al-kadzib, mereka saling memperdengarkan kedustaan. Maksudnya saling na'am barakallahu fikum mendengarkan suara senang, tapi untuk apa? Mengkabarkan dengan dusta itu. Jadi mendengarkan kabar-kabar Rasulullah, tapi menyampaikan di tengah-tengah mereka dengan dusta. Mohon insyaallah ini ya, ayo seperti itu. Naam. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Yang kemudian mereka apa? Memperdengarkan kabar tadi untuk kaum yang lain, agar mereka tidak mendatangimu, tidak beriman kepadamu. Jadi mendengar syariat Rasul, tapi nanti mengkabar kepada kaumnya itu sesuatu yang lain, sehingga mereka tidak mau mengikutinya itu loh, tidak mau mengikuti Rasul. Berarti kan dusta. Nah, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi, mereka mengubah kalamullah dari tempat asalnya. Maksudnya bagaimana? Dari makna aslinya diubah sama mereka. Allah musta'an. Setelah mereka memahami, mengubah mereka. Yaqulun, seraya mereka berkata, in utitum hadza, kalau didatangkan kepada kalian ini setelah diubah, fakhudhuh, ambillah yang sudah diubah itu. Wa illam tu'tu wa illam tu'tauhu, kalau seandainya kalian na'am barakallahu fikum tidak didatangkan kitab yang belum diubah, maksudnya kalau yang belum diubah, fahdharu, hati-hati. Jadi mereka inginkan yang sudah diubah tadi diambil, yang belum diubah yang diambil itu loh. Padahal yang diubah itu yang rusak itu loh. Allahumma musta'an. Naam. Wa man yuridillahu fitnatah, dan barang siapa yang Allah inginkan dia tetap di atas kekufurannya, falan tamliku lahu minallahi syai'a, kamu tidak bisa, tidak mampu untuk memberikan apa? Sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka-mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati-hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, dia di dunia mendapatkan kesengsaraan, wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dan di akhirat kelak dia mendapatkan azab yang pedih. Ikhwani fi din, azza wa jalla wa hafidhakumullah jami'an. Bal ya tafsirannya, qala al-fasirun athabahumullah, ya ayyuhar rasul la yahzunuka alladhina yusari'una fi juhudi nubuwwatik minal munafiqin. Artinya, wahai Rasul, kamu jangan sedih. Nah, mengenai orang-orang yang mereka berlomba-lomba di dalam mengingkari kenabianmu dari kalangan orang-orang munafikin, alladzina azharu al-islama, yang mereka menampakkan keislaman, wa qulubuhum khaliyatun minhu, dalam keadaan hati mereka kosong dari keimanan. Jadi cuma omong kosong, ucapannya iman tapi hatinya benci, hatinya tidak beriman. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi, fa inni nasiruka alaihim, sesungguhnya aku akan menolongmu untuk memerangi mereka. Wala yahzunuka tasarru' nam tasarru'al yahud ila inkari nubuwwatik, dan jangan kamu sedih jangan kamu sedih terhadap apa? Perbuatan orang Yahud. Nah, maksudnya perbuatan orang Yahud berlomba-lomba untuk mengingkari kenabianmu. Fa innahum qaumun yastami'una lil kadzib, karena mereka adalah kaum yang apa? Yang saling memperdengarkan kedustaan. Jadi mengambil kabar, dikabar kepada kaum mereka dengan dusta. Nah, Allah musta'an. Wa yakbaluna ma yaftarihi ahbaruhum, dan justru mereka menerima menerima kabar-kabar yang dibikin, kabar-kabar dusta yang dibikin oleh pendeta-pendeta mereka. Jadi mereka lebih percaya pendetanya. Ahbar itu pendetanya orang Yahud. Kalau ruhban itu pendetanya orang Nasoro. Nam, ahlu bidah, ahlu ibadahnya orang Nasoro. Wa yastajibuna liqaumin akharin, kemudian mereka membawa kabar tersebut kepada kaum yang lain, la yahduruna majlisak, agar mereka tidak kembali, agar mereka tidak hadir di majlismu. Bayangkan. Ya, jadi mengompor-ngompori gitu loh ya. Agar apa? Agar mereka enggak datang di majlismu. Ya, jadi memprovokasi gitu ya, bikin provokasi, mengompor-ngomporin agar apa? Benci terhadap syariat Rasulullah. Wa haula'il akharun yubaddiluna kalamullah min ba'di ma aqalu. Mereka-mereka tadi itu mengubah ucapan Allah Ta'ala setelah mereka memahami, bayangkan. Sudah paham diubah sama mereka. Wa yaqulun, seraya berkata, in ja'akum min Muhammadin ma yuwafiq alladziina baddalnahu wa harrafnahu min ahkamit Taurat fa'malu bihi. Allah musta'an. Perhatikan itu. Mereka mengatakan, jika datang pada kalian dari Muhammad sesuatu yang mencocoki apa yang kami ganti dan yang kami ubah dari hukum-hukum, berupa hukum-hukum yang ada Taurat, amalkanlah. Yang sudah diubah, amalkanlah, katanya. Wa in ja'akum minhu mayukhalifuhu fahdharu qabulah. Allah musta'an. Litik. Kalau datang pada kalian, na'am barakallahu fikum, sesuatu yang berseberangan dengan yang sudah kami ubah, maka hindarilah. Jangan, atau berhati-hatilah kalian menerimanya. Wal amal bih, dan jangan diamalkan. Ini bayangkan. Jadi pengennya itu kaum mukminin itu mengamalkan apa yang mereka sudah ubah itu ya. Yang mereka ubah itulah yang mereka inginkan untuk diamalkan. Allah musta'an. Wa man yasha, wa man yasha illahu dalalatahu falan tastati' ayyuhar rasul daf'a dzalika anhu. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kesesatannya, maka kamu wahai Rasul tidak mampu untuk menolaknya. Maksudnya bagaimana? Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala takdir ala hidayati, dan kamu tidak mampu untuk memberikan hidayah. Hidayah apa ini? Taufik. Naam. Wa inna haula'il munafiqun, wa inna haula'il munafiqin wal yahud lam yuridillahu an yutahhira qulubahum min danasil kufri. Sesungguhnya mereka orang-orang munafikin, orang Yahud, Allah Ta'ala tidak menginginkan pada mereka apa? Untuk mensucikan hati-hati mereka dari kotoran kekufuran. Danas itu wasakh. Paham ya? Kotoran daripada kekufuran. Allah Ta'ala enggak ingin mensucikan hati-hati mereka. Lahumud dhillu wal fadhihatu fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Bagi mereka kerendahan, kehinaan dan juga kejelekan di dunia, dan bagi mereka kelak di akhirat adalah adab yang agung dan besar. Nasallallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.